Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-24 dari bulan Syawal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 14 Mei 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang lalu pula kita telah membacakan penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Demikian pula disebutkan oleh beliau, idza dzukira ashabi fa amsiku. Hadith Nabi alaihi salatu wassalam yang lainnya yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dan yang dinukilkan oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, idza dzukira ashabi, apabila disebutkan para sahabatku, fa amsiku, maka tahanlah. Artinya jangan sampai kita berbicara terkait dengan kejelekan-kejelekan dan membahas terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada di sisi mereka, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau rahimahullahu taala telah menjelaskan bahwa, yakni Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah telah menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu bahagian dari kaidah besar yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah ketika mereka diam terhadap kekeliruan, kesalahan yang ada di tengah-tengah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dinukilkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan tentang ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika Umar meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'ni adriba unuqa hadzal munafiq, ya Rasulullah, biarkanlah aku untuk memenggal leher orang munafik ini, yang dimaksud adalah sahabat yang mulia, bahagian dari ahlul jannah, Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika telah membocorkan bahagian dari rahasia Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ditahan Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu oleh Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengucapkan, la tadri ya Umar, la'allallaha ittala'a ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sungguh engkau tidak mengetahui wahai Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat, telah memandang, menyampaikan kepada ahla Badrin, orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kalian inginkan, terserah kalian mau melakukan apapun, silahkan. Faqad ghafartu lakum, karena sungguh kata Allah Azza wa Jal kepada ahla Badr, engkau atau kalian telah mendapatkan ampunan dariku Subhanahu wa taala. Maka dalil ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengkhianatan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah termaafkan di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Umar bin Al-Khattab yang sempat emosi pun ditahan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menjadi pelajaran besar dari kaidah ahli sunnati wal jamaah ketika mendapati kekeliruan, kesalahan atau yang semisalnya dari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan dalam mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa qala Sufyan Ibnu Uyainah, dan berkata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Barang siapa yang berbicara walaupun hanya satu kalimat. Satu kalimat artinya satu ungkapan terkait dengan dia tidak banyak berbicara, hanya satu celaan, hanya dua celaan, sedikit. Tapi dia mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kata Sufyan bin Uyainah, fa huwa sahibu hawa. Maka dia adalah pengekor hawa nafsu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah wa ra'ah, li annahu la yatakallamu fihim illa sahibu hawan wa ta'arrudin li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada yang berbicara sedikit pun terkait dengan kejelekan-kejelekan para sahabah, terkait dengan dosa-dosa para sahabah, kekeliruan-kekeliruan mereka, kecuali pasti dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa ta'arrudin li ashabi Rasulillah, dan orang-orang yang menentang. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun bahasa mereka diperhalus, walaupun bahasa mereka diperindah, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan tidak bisa kita jadikan sebagai panutan karena demikian, demikian, dan demikian. Bahkan ada juga kaitannya dengan tuduhan dusta, tuhmah, wal'iyadu billah. Dan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muflisin seperti Sayyid Qutb yang telah berdusta atas nama sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, disimpulkan dalam kitabnya, ternukil hitam di atas putih, bukan hanya sekedar pepesan kosong, bukan hanya sekedar nukilan-nukilan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sayyid Qutb mengatakan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda, tentunya dia mengucapkan tanpa ada taradhi kepada sosok Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Abu Dzar Al-Ghifari memberontak pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sehingga inilah yang dijadikan dalil, yang sebenarnya dijadikan dalih oleh mereka bahwa memberontak penguasa itu boleh. Buktinya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari memberontak khilafah Uthman bin Affan. Dilihat sejarah oleh para ulama kita, dipelajari, ternyata na'udzubillah min dzalik, tuhmah, kedustaan oleh Sayyid Qutb kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda. Kalau kita melihat dari sosok Sayyid Qutb, jangankan 1, 2, 3 orang dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelas nabi, Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam, tidak selamat dari lisan dia. Nabiullah Musa, nabi, seorang yang ma'asum, seorang yang mendapatkan risalah kenabian, tidak selamat dari lisannya Sayyid Qutb wal'iyadzu billah. Maka tidak ada kebaikan dalam karya-karya ilmiah dalam tanda kutip yang dibuat dan dikarang oleh seorang yang bernama Sayyid Qutb, na'udzubillah min thalik. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah atau hafidhahullah wara'ah, al-wajibu li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mahabbat wal-ijlal wal-ikram. Dan yang wajib untuk kita memiliki akidah, keyakinan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mahabbah, kecintaan, al-ijlal, memuliakan, al-ikram, menghormati. Jadi paling tidaknya kita sebagai umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harus sadar diri. Rahimallahum ra'an, rahimallahum ra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Maka ketika kita mengetahui bahwa kadar diri kita ini lemah, keimanan kita tidak sebanding dengan apa yang ada di sisi para sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an, maka kewajiban kita, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, al-mahabbah wal ijlal wal ikram. Dan ini yang harus di sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika mendapati satu, dua nama para sahabat, maka harus ada kecintaan kepada mereka. Harus dan wajib ada kemuliaan. Kita memuliakan mereka. Al-ikram, menghormati, penghormatan kita kepada mereka. Maka tiga hal ini tidak boleh lepas dari hati seorang muslim. Wa ma'rifatu qadrihim. Demikian pula kita wajib untuk menyadari kemuliaan-kemuliaan mereka yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ini bukan manusia-manusia yang biasa. Mereka ini adalah manusia-manusia luar biasa, manusia-manusia istimewa yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal iktida'u bihim, dan kewajiban kaum muslimin pun adalah mengikuti jejaknya mereka. Jadi bukan jejaknya para guru yang belum terjamin sebagai ahlul jannah, bukan jejaknya para ustaz, bukan jejaknya para dai yang diikuti, tapi jejaknya para sahabat. Apa yang dilakukan oleh mereka? Itu yang diikuti oleh kaum muslimin seharusnya. Li'annahum, karena mereka adalah, kata Syekh, khairul qurun, orang-orang yang hidup pada generasi terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi yang seperti kita ketahui dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahum, alasan yang kedua, ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Ini juga alasan terbaik. Kenapa kok kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka, mengikuti langkah-langkah dan jejak-jejak mereka dalam beragama? Selain alasan yang pertama tadi, mereka adalah generasi terbaik. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa secara langsung melihat An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kemuliaan yang tidak dimiliki oleh tabi'in. Yang tidak pula dimiliki oleh atba'at tabi'in, apalagi kita di masa ini. Bahkan kemuliaan ini tidak dimiliki oleh Imam Ahmad, tidak dimiliki oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, tidak dimiliki oleh Ibnul Qayyim dan a'immatus salaf yang lainnya. Maka para sahabat memiliki manzilah, kedudukan yang khusus tatkala mereka, kata beliau hafizahullah wa ra'a, ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Mereka melihat secara langsung sosok Nabi alaihi salatu wassalam dan beriman dengan keadaan beliau. Pernah disebutkan sebuah faedah oleh Syekhuna Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali alaihi rahmatullah, bahwa kita jangan berandai-andai untuk bisa hidup di masa para sahabah, hidup di masa orang-orang yang melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena satu, andai-andai itu hanya akan membuang waktu-waktu kita. Dan yang kedua, alasan yang terpenting adalah kita belum tentu bisa menjadi deretan dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali naudzubillah min dzalik, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat Nabi alaihi salatu wasallam, tapi nyatanya Allah menetapkan kita wal iyadzubillah untuk menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada beliau, dari kalangan munafikin, dari kalangan musyrikin. Mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bukan hanya sekedar melihat sosok baginda Nabi alaihi salatu wasallam, satu kemuliaan, belum ditambah al-iman, wajib. Dan itu yang ada di sisi para sahabat, sekian ratus ribu lebih jumlah mereka, orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mereka hidup di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang-orang yang tidak beriman ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam? Banyak jawabannya. Bukan hanya segelintir orang, banyak. Paman beliau Abu Talib, sehari-harinya bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dibela oleh Abu Talib dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang musyrikin tidak berani mengganggu dakwah tauhid yang ada di kota Mekah ketika itu, karena melihat sosok sang keponakan yang dibela oleh sang paman Abu Talib. Tapi apa hasil akhir dari kehidupan Abu Talib yang menjadi ibrah, pelajaran paman langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahagian dari ahlun nar seperti apa yang telah disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yura'akumullah, ketika kita mendapati nama-nama para sahabat, kisah-kisah mereka, selain kita harus mencintai mereka, menghormati mereka, mengagungi mereka, demikian pula mengikuti jejak-jejak mereka, karena alasan mereka sebaik-baik generasi dan mereka orang-orang yang melihat Nabi alaihi salatu wasallam dan beriman kepada beliau, ditambah lagi oleh Syekh hafizahullah wara'ah, sahibuhu wa nasaruhu jahadu ma'ahu tahammalul ilma anhu fahum afdalu hadhil ummah bal hum afdalul khalqi ba'da nabiyyin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar beriman, tapi juga ternyata para sahabat sahibu wa nasaru, menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya beliau. Bermulazamah, senantiasa dekat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama beliau, bahkan langsung mengambil ilmu dari sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena keutamaan-keutamaan ini yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi setelah mereka, bahkan tidak dimiliki oleh al-munafiqin, al-musyrikin yang hidup di masa mereka, di generasi mereka. Oleh karenanya kata beliau, hum afdalu hadhil ummah, dengan sepakat para ulama mengambil sebuah kesimpulan, para sahabah adalah umat terbaik yang ada di tengah-tengah hamba Allah subhanahu wa ta'ala di masa ini, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita ketahui, mutafawitun, keutamaan-keutamaan mereka itu bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi tingkatan keutamaan yang ada di sisi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kata Syekh hafizahullah, hum afdalul khalqi ba'dan nabiy, mereka adalah manusia terbaik, makhluk-makhluk yang terbaik setelah para nabi, setelah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Maka mereka orang-orang terpilih yang hati-hati mereka telah dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesuciannya, kebersihannya, yang akhirnya mereka dipilih untuk menjadi pendamping Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, li annallaha, karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassahum bisuhbati nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyin wa afdalil mursalin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan mereka untuk bisa mendampingi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi dan manusia atau rasul yang paling mulia yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mendampingi nabi yang paling mulia, tidak ada yang mendampingi nabi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang memiliki keistimewaan, kecuali orang-orang yang pasti memiliki kemuliaan pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yat'anu fihim illa man fi qalbihi ghillun wa hikdun alal Islam. Maka kata beliau, tidak ada yang mencela mereka kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terdapat ghil wa hikd. Al-ghil dan al-hikd ini satu makna, namanya adalah hasad, kebencian, kedengkian, tidak senang dengan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada yang mencela mereka kecuali pasti orang tersebut memiliki penyakit hati. Kata Syekh hafizahullah wa ra'ah, alal Islam, kepada agama Islam. Itu hakikatnya. Jadi ketika ada orang-orang yang membenci para sahabat, atau mungkin satu dua ummahatul mukminin membenci Aisyah, membenci Khadijah, membenci para ummahatul mukminin yang lainnya, Hafsah misalkan dan yang seterusnya, maka pada hakikatnya kata Syekh hafizahullah, dalam hatinya tersembunyi hasad, kebencian kepada agama Islam itu sendiri. Kenapa? Fahuwa la yat'anu fihim li ashkhasihim, karena pada hakikatnya kebencian tersebut bukan hanya pada personalnya ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan hanya pada individu si fulan Uthman bin Affan misalkan. Hakikatnya mereka bukan membenci Muawiyah bin Abi Sufyan. Hakikatnya mereka bukan membenci Abu Dzar Al-Ghifari atau para sahabah yang lainnya, bukan. Innama yat'anu fihim li ajli ma qamu bihi min nusrati hadzal din. Hakikatnya mereka membenci orang-orang tersebut, manusia-manusia terbaik tadi, karena mereka telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabah adalah orang-orang yang berjuang bersama An-Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kebenciannya dari sisi itu. Kata Syekh hafizahullah wa ra'ah. Jadi kita jangan heran dengan orang-orang yang membenci para sahabat, hakikatnya mereka membenci agama Islam. Karena pada hakikatnya kata beliau, celaan-celaan kepada para sahabat itu ditujukan kepada mereka ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam karena perjuangan mereka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Islam menjadi agama yang tersebar luas hingga saat ini. Tersebar di mana-mana. Bahkan orang-orang sangat nyaman dengan keberadaan Islam di muka bumi ini, dengan rahmatan lil alaminnya dan keutamaan-keutamaan lain yang ada di dalam ad-din, agama Islam ini. Maka pada hakikatnya mereka membenci para sahabat karena telah menolong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama ini, wa tablighihi linnas bi amanah. Ini yang paling penting. Dan mereka pun dibenci, yakni para sahabat dibenci oleh orang-orang yang membenci mereka karena para sahabat telah menyampaikan agama An-Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh amanah, tanpa ditambah-tambahi, tanpa dikurang-kurangi, sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang disampaikan kepada para tabi'in. Nanti diwariskan kepada atba'at tabi'in, diwariskan kepada immatus salaf, sampai walhamdulillah da'watus salafiyah qa'imah sampai saat ini, masih tegak dan masih ada di tengah-tengah kaum muslimin walhamdulillah. Kemurnian amanah yang diwariskan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dirasakan oleh salafiyin sampai saat ini. Itulah yang membuat mereka merasa terusik. Kenapa harus dinukilkan dengan amanah? Kenapa tidak ditambahi? Kenapa tidak dikurangi? Kenapa tidak diberi celah sedikit agar kami bisa menginovasi amalan-amalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu bayangan-bayangan mereka dan keinginan-keinginan mereka, wal'iyadu billah, karena mereka tidak mau dibimbing, tidak mau mendapatkan arahan dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falladhi yat'anu fihim, dilanjutkan oleh Syekh hafidhahullah wa ra'ah, innama yat'anu min ajli hadha. Pada hakikatnya orang-orang yang mencela para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dicelanya para sahabah karena alasan ini. Paling tidaknya dua alasan yang disebutkan oleh Syekh hafidhahullah wa ra'ah. Yang pertama, karena sahabah menolong dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Coba seandainya tidak ada para sahabah, mereka berandai-andai, seandainya tidak ada para sahabah, seandainya tidak ada Abu Talib, apakah Islam tersebar seperti sekarang? Tidak akan ada. Islam akan hancur. Itu yang mereka inginkan pada hakikatnya. Tidak mau cahaya Islam ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, tersebar di tengah-tengah umat manusia, di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin Islam itu selalu kolot, Islam itu selalu terbelakang, tidak berkembang, itu-itu saja kaumnya, jangan ditambah-tambah-tambah terus. Karena memang ternyata setelah ditelusuri orang-orang yang berani mencela, na'udzubillah min dzalik, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan hanya satu dua orang di antara mereka yang ternyata hasil susupan orang-orang kafir. Hasil susupan dari musuh-musuh Islam. Dari kalangan Rafidahnya, dari kalangan Ikhwaniyahnya, dari kalangan Takfirinya, dan yang seterusnya, wal'iyadzubillah. Maka tidak sedikit dari kalangan a'immatus salaf, khususnya imam fi hadzal 'asr, Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas alaihi rahmatullah, menghukumi kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini IM, Ikhwanul Muflisin, dan yang berafiliasi bersama mereka, sejalan dengan madhab mereka, dihukumi oleh beliau alaihi rahmatullah, mufti am Mamlakatul Arabiyah Saudiyah di zamannya, sebagai kelompok yang kafarah, telah keluar dari Islam. Dalilnya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka. Dalil yang berikutnya, ucapan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, yamruquna minad din kama yamruqu sahm minar ramiyah. Pada hakikatnya kaum Khawarij ini, pemberontak ini, telah keluar dari agama Islam seperti keluarnya busur panah di tubuh buruannya. Walaupun terdapat khilaf di sana, ada sebahagian para ulama yang masih memberikan uzur kepada mereka kaum Khawarij. Yang menjadi syahid ikhwati fillah yarakumullah, tidak sedikit dari kalangan a'immatus salaf ar-rabbaniyun, para ulama kita, yang menghukumi kufurnya haula al-khawarij. Susupan. Karena mereka tidak senang dengan agama Islam yang tersebar luas, cahaya keislaman yang semakin menjadi-jadi, yang semakin terang ke seantero dunia. Di mana-mana tersebar Islam. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Sebab utamanya kenapa para sahabat mendukung dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebab yang kedua, kenapa para sahabat menyampaikan agama ini dengan penuh amanah. Itu yang membuat mereka gusar. Itu yang membuat mereka kesal. Kenapa? Akhirnya agama ini walhamdulillah terjaga. Mereka mau, mereka tidak mau, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga agama ini. Maka dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Hafidzahullah wa ra'ahli annahu haqidun 'alal Islam. Mereka orang-orang yang mencela ashab Rasulullah hakikatnya adalah orang-orang yang haqid, orang-orang yang benar-benar hasad, benci kepada agama Islam. Wa mauturun minal islami fahuwa yatashaffa bidzalik wali ajli ayyaqta asilatal ummah binabiha Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka merasa benar-benar rugi apabila Islam ini tersebar luas. Mereka tidak mau apabila Islam ini yang murni, yang tidak ada unsur kebid'ahan di dalamnya, tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, enggak rela mereka ketika ini bisa tersebar luas di tengah-tengah muslimin. Karena ikhwati fillah yara'akumullah, terkait dengan Islam yang hakiki, yang murni, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diwariskan kepada sahabat dan yang seterusnya yang telah kita isyaratkan tadi, pada hakikatnya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang-orang yang paling bersuara tentang bahayanya kebid'ahan demi menjaga kemurnian agama Islam. Maka Ahlul Haq, Ahlus Sunnah, Ahlul Hadith, Salafiyun, dan nama-nama yang lainnya, Firqatul Najiyah, Taifatul Mansurah, dan yang semisal itu adalah kelompok yang paling sering bersuara tentang bahayanya kebid'ahan dan kesyirikan. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Kenapa yang demikian terjadi? Karena memang harus ini menjadi sunnatullah yang pertama, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, akan ada di tengah-tengah umat ini kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang akan membela kemurnian Islam sampai nanti akhir zaman, tetap akan ada. Sebengis apapun, sejahat apapun tuduhan-tuduhan dusta diarahkan kepada dakwatus salafiyah, akan terus berjalan dakwatus salafiyah sampai yaumul qiyamah. Walaupun orang-orang tidak menyukainya, walaupun orang-orang akan menyampaikan tuduhan demi tuduhan dustanya, tapi akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kenapa? Kenapa ahlul haq, kenapa ahlus sunnah tidak mencari aman saja, enggak usah bahas bid'ah, enggak usah bahas kesyirikan. Toh persatuan umat didahulukan anggapan mereka. Maka diberikan fatwanya atau faedahnya oleh para ulama kita. Di antaranya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Demikian pula Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Syuyukhina Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Syuyukhina Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, dan yang semisal mereka dari kalangan a'immatus salaf fi hadzal 'asr, di zaman ini. Kenapa ahlul haq bersuara? Karena ahlul bid'ah wal ahwa, ketika mereka mengajak kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara kebid'ahannya mereka, dengan na'udzubillah min dzalik, lebih dari itu cara-cara kesyirikannya mereka. Mereka meyakini, muslimin yakni, meyakini bahwa apa yang sedang mereka lakukan adalah amalan ibadah. Mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi iskal, yang menjadi inti permasalahan. Berbeda dengan ahlul ma'asi, al-fisq wal isyan, orang-orang yang berbuat kefasikan, siapapun tahu. Ajhalun nas, orang yang paling bodoh dari kalangan umat manusia ini mengetahui bahwa mencuri itu haram, bahwa berjudi itu haram, meminum minuman keras khamar itu haram, dan yang lainnya. Sehingga ahlul haq tidak bersuara ke arah sana, karena sudah jelas perkaranya, hitamnya legam. Semua orang mengetahui akan kejahatan, pencurian, minuman khamar, dan yang seterusnya. Tapi yang samar-samar ini, yang dianggap sebagai amalan ibadah, yang dianggap sebagai amalan bertaqarrub, mendekatkan dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka meyakini dengan zikir 1000 kali yang saya lakukan ini, ajaran dari guru fulan, ajaran dari ustadz fulan, ini bisa menyelamatkan saya dan keluarga saya ketika saya perjalanan jauh ke kota lain. Sudah masuk ke dalam hati, sudah masuk ke dalam sanubari, akidah, keyakinan yang berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Maka khawatir filah yara'akumullah, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menukilkan apa yang ada dari Nabi alaihi salatu wassalam, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh at-tabi'in, atba'at tabi'in, sampai a'immatus salaf. Maka musuhnya mereka sama, orang-orang yang tidak akan senang murninya Islam tersebar di tengah-tengah umat manusia. Karena mereka tidak akan laku, pamor mereka tidak akan laris, karena mau tidak mau ujung-ujungnya adalah uang lagi. Ujung-ujungnya penghasilan, ujung-ujungnya dunia, wal'iyadzubillah. Setelah disentak sekian kali oleh ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, dijelaskan tentang kebid'ahan maulid, tahlil dan yang seterusnya, maka penghasilan mereka berkurang, undangan mereka berkurang, dan yang seterusnya, ujung-ujungnya dunia. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Maka ikhwati fillah yura'akumullah, mewariskan apa yang ada di sisi para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dengan penuh amanah pun akan mendatangkan haqad, akan mendatangkan kebencian. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam yang mengisyaratkan bada'al islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba, seperti yang sudah kita ketahui, Islam dimulai dalam keadaan terasing. Kembali pun nanti di akhir zaman, di masa kita ini akan terasing lagi. Maka akan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan keterasingan tersebut. Kenapa mereka terasing? Karena banyak orang-orang yang hasad. Karena banyak sekte-sekte, kelompok-kelompok yang tidak senang kepada Islam yang hakiki tadi, ahlus sunnah tadi, yang dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-imam at-Tabrani sebagai al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Jelas lafaz baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau hafizahullah wa ra'ah, orang-orang yang berada bersama barisan para pencela sahabah ini mentargetkan silatul ummah, hubungan umat ini terputus dengan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana umat ini bisa tidak terbimbing dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana umat ini bisa benar-benar menjadi umat yang terpisah dengan bimbingan An-Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan para sahabat? Li'annahum humul wasita bainana wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam, fahada qasdu man yat'anu fihim. Karena mereka musuh-musuh Islam ini, para pencela sahabah ini mengetahui bahwa sahabatlah, ashab Rasulillah lah yang menjadi penghubung wasitah antara umat ini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara umat ini dengan bimbingan nabinya alaihi salatu wasallam. Maka tujuan utama mereka adalah memutus hubungan antara umat Islam dengan bimbingan nabinya alaihi salatu wasallam. Kita mengira seakan-akan ini niat yang sungguh luar biasa jahatnya. Apa ia bisa keluar dari atau muncul dari hati seorang muslim yang masih mengaku syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, membaca bahwa firman-firman Allah Subhanahu wa taala menghasung untuk menjaga keutuhan umat bersatu di atas kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Tapi itu wakil yang ada, kenyataan yang terjadi, dinukilkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Mereka orang-orang yang mencela sahabat, Sayyid Qutb dan yang semisalnya, adalah hakikatnya orang-orang yang na'udzubillah min dzalik ingin memutus rantai hubungan antara umat Nabi alaihi salatu wasallam di akhir zaman ini dengan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kita tidak heran, ikhwati fillah yura'akumullah, orang-orang yang semisal Sayyid Qutb memiliki pemikiran-pemikiran yang na'udzubillah min dzalik keluar dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Madkhali hafizahullah wa ra'ah memiliki satu kitab khusus untuk membantah sosok Sayyid Qutb. Bahkan beliau na'udzubillah min dzalik mengatakan bahwa kondisi Sayyid Qutb ini sudah terlalu parah, sudah mendekati kekufuran, bahaya sekali akidah demi akidahnya. Belum lagi tadi yang sudah kita isyaratkan celaan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan yang lainnya, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita bahas habis. Habis waktu kita hanya untuk sekedar melihat kepada kesesatan Sayyid Qutb. Maka cukup apa yang disimpulkan oleh Syekhuna Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, tinggalkan. Itu kesimpulan beliau. Tinggalkan apa-apa yang terkait dengan karya-karya Sayyid Qutb. Apapun itu, mau terjemahan, mau bahasa Arabnya, mau rekaman suara, mau tulisannya, semuanya yang berhubungan dengan Sayyid Qutb tinggalkan. Itu kesimpulan. Karena sangat berbahaya sekali apa-apa yang dituliskan oleh dia di tengah-tengah akidah kaum muslimin wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yura'akumullah, dilanjutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, wa li hadza lamma dzakara al-muhajirin wal ansar fi suratil hasyr Qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan muhajirin, keadaan al-ansar dalam suratul hasyr, ketika Allah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam keimanan-keimanan mereka. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan ya Allah dalam hati-hati kami ghillan, kebencian, kedengkian, hasad, lil ladzina amanu, kepada mereka orang-orang yang telah beriman. Fadalla ala anna alladzi yat'anu fihim, maka ayat ini kata beliau menunjukkan bahwa orang-orang yang mencela mereka para sahabat, au ahadin au fi ahadin minhum, atau salah seorang dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama huwa lighilli yajiduhu fi qalbihi alaihim. Kenapa celaan tersebut ada? Tidaklah celaan tersebut ada, kata Syekh hafizahullah wa ra'ah, kecuali karena ghil, hasadnya mereka para pencela sahabat kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hasad yang mereka dapati pada hati-hati mereka. Enggak tahu kenapa mereka tidak tenang. Enggak tahu kenapa mereka tidak senang. Enggak tahu mengapa mereka tidak nyaman dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal di antara doa orang-orang yang beriman, janganlah ya Allah engkau jadikan dalam hati-hati kami hasad, kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ternyata ada dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membenci para sahabat. Artinya kan menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan ikhwati fillah yarakumullah, terkait dengan salamatus sadr, salamatul qulub, keselamatan hati kita, keselamatan akidah kita secara khusus dari kebencian para sahabat kepada para sahabat, kebencian kepada tabi'in, atba'at tabi'in, kebencian kepada da'watus salafiyah secara umum. Demikian pula selamatnya hati kita, selamatnya sanubari kita dari kebencian-kebencian yang ada pada urusan-urusan dunia, itu termasuk salah satu tanda besar keimanan yang sempurna yang ada pada diri seorang hamba. Dan ini dihasung di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mudah membalas dendam kejahatan-kejahatan orang lain, agar kita tidak membenci, hasad, iri, dengki dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah, satu contoh kisah yang sangat luar biasa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Dan kita mengetahui bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam di Mekah itu sempat terusir oleh ahlu Mekah. Penduduk kota Mekah tidak menerima Nabi alaihi salatu wasallam, yang akhirnya nanti hijrah, pindah ke Al-Madinah. Yang sebelum itu pernah pindah ke Habasyah. Hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya satu kali, beberapa kali. Saking tidak disambutnya Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdakwah di kota Mekah, diganggu macam-macam gangguannya. Sudah kita ketahui, dicaci maki, disebut sebagai dukun, disebut sebagai pendusta, disebut sebagai tukang sihir dan yang lainnya. Belum lagi fisik. Yang Nabi alaihi salatu wasallam jalannya diganggu, diberikan apa yang terkait dengan duri-duri tajam dalam jalannya beliau, demikian pula kotoran-kotoran unta dan yang semisal itu. Tapi disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi tadi, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam membebaskan, menaklukkan kota Mekah, maka orang-orang yang dahulunya mencaci maki Nabi alaihi salatu wasallam, yang dahulunya benar-benar jahat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sudah ketakutan. Apa yang akan diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Apa yang akan dilakukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Insyaallah kita lanjutkan kisahnya setelah al-adzan berkumandang. Sedikit kita lanjutkan pula dari ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan dan kita tutup majelisnya bi idznillah taala. Falitafaddal al-muadzin yu'adzin.